بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وما وله بعده. قال المؤلف في كتابه لؤلؤ المكنون: أنصاريون مهاجرون، وكان نفر من الأنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة الثانية، ثم رجعوا إلى المدينة. فلما قدم أول من هاجر إلى قباء خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، حتى قدموا مع أصحابه في الهجرة، فهم مهاجرون أنصاريون، وهم ذكوان بن عبد قيس وأقبة بن وهب بن وهب بن كلدة والعباس بن عبادة بن نطلة وزياد بن لبيد رضي الله عنهم أجمعين. وقيل كان من الأنصار مهاجرون لأن المدينة كانت دار شرك، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. فقد أخرج النسائي في السنن كبرى بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وإن أبا بكر وعمر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من المهاجرين لأنهم هاجروا المشركين، وكان من الأنصار مهاجرون لأن المدينة كانت دار شرك، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. وبعده، الإخوة الكرام، pelajaran yang lalu kita telah menjelaskan tentang hijrah, bahwasanya ada sebagian daripada kaum Ansar yang mereka hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Makkah. Karena ketika itu Madinah masih merupakan daru kufrin, negeri yang tidak terdapat padanya kaum muslimin kecuali sedikit. Kemudian ketika ada perintah hijrah, maka mereka hijrah ke kota Madinah. Karena itulah mereka disebut kaum Ansar yang berhijrah. Ya, manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah kota Madinah, mereka pun kembali ke kota Madinah. Kita lanjutkan insyaAllah pada tema berikutnya. Intidharun Nabi SAW al-idhna lahu bil hijrah. Tafadhal Ustaz. Intidharun Nabi SAW al-idhna lahu bil hijrah. Wahakadha lam yamdi syahrani au aqtharu ala bay'atil aqabati thaniyati hatta lam yabaqa bimakkata minal muslimin illa Rasulullah SAW wa Abu Bakrin wa Aliyun radhiyallahu anhuma aw maftunun mahbusun aw maftunun mahbusun aw maridun aw dha'ifun anil aw dha'ifun anil khuruji. Naam. Kemudian setelah Rasulullah perintahkan para sahabat berhijrah, Nabi menunggu diri beliau diberi izin Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah meninggalkan kota Makkah menuju Madinah. Belum lagi berjalan 2 bulan atau lebih sedikit setelah terjadinya Bai'at Aqabah yang kedua, ya, sehingga tak lagi bersisa di kota Makkah kecuali, ya, tak bersisa lagi di kota Makkah dari kaum muslimin kecuali Rasulullah, Abu Bakar dan Ali. Kemudian ada segelintir orang yang mereka disiksa, tak boleh keluar meninggalkan kota tersebut, maftun, mahbus, dikurung, dipenjara oleh keluarganya, atau gara-gara yakni penyakit, atau mereka yakni memang lemah tak bisa keluar meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Artinya berselang dari 2 bulan saja setelah Rasulullah SAW perintahkan sahabat hijrah, berbondong-bondonglah kaum muslimin meninggalkan kota Mekah menuju Madinah, sehingga tinggallah kaum muslimin di Mekah hanya segelintir orang saja, Nabi, Abu Bakar, Ali, dan orang-orang yang tak bisa hijrah karena dikurung oleh warganya, dipenjara, sakit, atau memang dia tak mampu hijrah karena kelemahannya. dari golongan kaum wanita dan anak-anak. Naam. Wa kana Abu Bakr radhiyallahu anhu katsiran ma yasta'zinu Rasulullah bil hijrati fa yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'jal la'alla Allah ya'jalu laka saj'al la'alla Allah yaj'alu laka sahiban fa yatma'u Abu Bakr an yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa sahib. Adapun Abu Bakar Siddiq berkali-kali dia minta kepada Rasulullah agar diberi izin untuk hijrah. Namun Rasulullah SAW selalu katakan kepadanya, la ta'jal, jangan tergesa-gesa. La'allallaha ja'allaka sahiban, semoga Allah akan memberikan kepadamu sahabatmu berhijrah, temanmu berhijrah. Semoga ada yang akan menjadi temanmu dalam berhijrah. Maka Abu Bakar sangat berharap kalaulah Rasulullah SAW menjadi sahabatnya dalam berhijrah. Naam. Rawal Imam Al-Bukhari fi sahihihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat bi haditsil hijratil tawil fahajara man hajara qibala al-Madinah wa raja'a 'ammatu man kana hajara bi ardil Habasyati ila al-Madinah wa tahajjaza Abu Bakr wa tajahhaza Abu Bakrin qibala al-Madinati faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rislik fa inni arju an yu'zana li faqala Abu Bakr wa hal tarju dhalika bi abi anta qala na'am fa habasa Abu Bakr nafsahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyashabahu wa alafa rahilataini kanata inda waraqal samri kanata indahu waraqas samuri wa huwa al-khabatu 4 ashhur. Ya, Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Aisyah ketika berbicara tentang kisah hijrah yang panjang kisahnya, di antaranya dia mengatakan, maka berangkatlah, berhijrahlah, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah orang-orang dan semua atau kebanyakan sahabat-sahabat yang sebelumnya telah hijrah ke negeri Habasyah, Ethiopia, mendengar Nabi telah izinkan hijrah kota Madinah, mereka pun berupaya untuk pulang, meninggalkan negeri Habasyah untuk berhijrah ke kota Madinah. Dan adapun Abu Bakar Siddiq, maka dia telah menyiapkan berbagai macam bekalnya untuk hijrah kota Madinah. Tapi Nabi selalu berkata kepadanya, ala rislika, jangan tergesa-gesa. Sesungguhnya aku berharap agar aku diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Ya. Maka Nabi sangat berharap Abu Bakar menemaninya manakala keluar izin daripada Allah untuk hijrah. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi itu sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang menunggu perintah Tuhannya. Maka berkata Abu Bakar Siddiq, apakah engkau berharap saya menjadi sahabatmu ya Rasulullah, aku tebus anda dengan ibuku atau dengan ayahku? Kata Nabi, ya. Maka Abu Bakar pun menyiapkan bagi dirinya perlengkapan hijrah untuk menjadi sahabat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia pun telah menyiapkan 2 unta yang akan ditunggangi mereka untuk berhijrah. Dan terus Abu Bakar menyiapkan unta tersebut dengan memberikan makanannya daripada daun-daun pohon as-samr atau al-khabat selama, ya, beberapa bulan sebelumnya. Nah, 4 bulan sebelum hijrah dia telah siapkan yakni unta tersebut agar menjadi tunggangan mereka manakala pergi hijrah. Naam. Ijtima'u Quraisy fi darin nadwati wa timaruha ala qatlin nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian kita pindah kepada topik berikutnya, berkumpulnya kaum Quraisy di tempat musyawarah mereka yang bernama Darun Nadwa. Mereka bermusyawarah bagaimana caranya agar mereka dapat membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Walamma ra'at Quraisy anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad sarat lahu syi'atun wa ashabun min ghairihim bi ghairi baladihim wa ra'au khuruja ashabihi minal muhajirina bizararihim ونسائهم وأموالهم إليهم عرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا منهم منعة لأن الأنصار قوم أهل halqatin wa ba'sin fasya'aru bi khuturatil amri wa khafu khuruj Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilaihim wa an yajma'a li harbihim fajtama'u fi darin nadawah wa hiya daru Qusayyi bin Qilabin allati kanat Quraishun la taqdi amran illa fiha yatashawaruna fiha ma yasna'una fi amri ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fasumiya dhalikal yawm alladhi ta'adu lahu yawma zahmati wa kana dhalika fi yawmil khamis as-sadis wal 20 min safarin sanata 14 min al-bi'thah ay ba'da 3 ashhurin min bai'atir al-aqabati thaniyah walam yatakhallaf an hazal ijtima'i ahadun min ahli ar-ra'yi wal-aqli fihim wahum min hasbuka. Tatkala Quraisy melihat Rasulullah SAW telah memiliki orang-orang yang mempertahankannya, memiliki para sahabat-sahabat kaum Ansar yang membelanya, yang mereka bukan dari berasal, yakni mereka bukan berasal dari Quraisy, bukan dari negeri mereka. Ya. Maka mereka melihat dengan keluarnya sahabat-sahabat Nabi yang mulia SAW dari kaum muslimin di kota Mekah membawa anak istri mereka hijrah, membawa harta mereka hijrah kepada Nabi yang mulia SAW. Nah, maka mereka melihat bahwasanya mereka telah tenang tenteram di sana. Ya. Dan mereka telah mendapatkan tempat yang akan menjaga mereka, membela mereka, mempertahankan mereka daripada teror kaum kafirin Quraisy. Ya, karena mereka ketahui kaum Ansar adalah orang-orang yang kuat, mereka siap dalam berperang, mereka punya persenjataan, maka mereka merasa hal ini akan membahayakan mereka. Mereka begitu keluar, mereka begitu takut Rasulullah SAW keluar bergabung bersama mereka. Mereka khawatir Nabi kalau keluar meninggalkan negeri Mekah bergabung dengan mereka, Nabi akan mampu membawa pasukan besar untuk memerangi mereka. Maka mereka pun berkumpul satu tempat yang bernama Darun Nadwah, dan dia adalah merupakan rumah Qusay bin Kilab, nenek moyang mereka bersama. Ya, yang telah lama dijadikan tempat itu sebagai tempat musyawarat. Mungkin kita menyebut di tempat gedung ya permusyawaratan rakyat. Berkumpullah mereka di sana. Yang mana Quraisy telah menjadi kebiasaan mereka jika ada hal-hal genting mereka kumpul bermusyawarat di sana. Mereka bermusyawarat apa sekiranya yang dapat dilakukan untuk mencegah Rasulullah SAW agar jangan pergi meninggalkan kota Mekah. Ya, itulah jahatnya mereka. Quraisy untuk meninggalkan kota Mekah pun tak bisa Nabi SAW. Para sahabat pun demikian. Di negeri Mekah mereka juga tak aman. Tak diberikan hak jazah mereka untuk menyembah Allah SWT. Inilah orang-orang yang zalim, orang-orang yang kejam. Ya, seharusnya mereka ketika Nabi tinggalkan mereka sudah selesai urusan mereka. Tapi enggak. Mereka tak ingin Rasulullah keluar. Mereka khawatir Rasulullah memerangi mereka. Padahal mereka yang merangi Rasulullah, mereka merangi kaum muslimin, mereka menteror kaum muslimin, mereka mengambil harta kaum muslimin. Ya. Mereka menamakan hari tersebut dengan hari Az-Zahmah. Az-Zahmah maknanya adalah hari yang ramai karena mereka berkumpul semua dalam tempat tersebut untuk bermusyawarat. Dan hal itu terjadi pada hari Kamis, tepatnya pada hari ke-26 dari bulan Safar tahun ke-14 setelah Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi. Jadi 14 tahun setelah Rasulullah diutus menjadi Nabi, masuk tahun ke-14. Ya. Atau kira-kira setelah 3 bulan dari terjadinya perjanjian Aqabah kedua antara Nabi dan kaum Muhajirin, kaum Ansar maksudnya, yang mereka datang di musim haji membaiat Nabi SAW yang jumlah mereka 82 orang. Ya. Dan kala itu tidak ada seorang pun dari para tokoh Quraisy kecuali hadir menghadiri perkumpulan tersebut. Dan di antara yang hadir itu di antaranya adalah Naam. Wahum min bani Mahzumin Abu Jahl bin Hisham. Ya, dari setiap suku hadir. Di antaranya dari suku Bani Mahzum adalah Abu Jahl sendiri, Amr bin Hisham. Naam. Wa min bani Abdi Syamsin Utsbatu wa Syaibatu bana Rabi'ah wa Abu Sufyan bunu Harbin. Dan dari kabilah Bani Abdisyams ada tiga tokoh penting, Utbah, Syaibah. Kedua-duanya adalah anak Rabi'ah dan Abu Sufyan bin Harbin. Naam. Wa min Bani Naufal bin Abdul Manaf, Tu'aymatu bunu Ali wa Jubair bunu Mut'im wal Harith bunu Amir. Naam. Dan di antara suku Bani Naufal bin Abdi Manaf ada Tu'aymah bin Adi yang nanti dia mati pada perang Badar dalam keadaan kafir iyadzan billah, dan Jubair bin Mut'im yang nanti akhirnya dia masuk Islam dan Islamnya baik, dan Al-Hadith bin Amir. Naam. Wa min Bani Abdi Dari An-Nadr bin Al-Harith. Ya, dan dari suku Bani Abdi Dar utusan mereka adalah An-Nadr bin Harith yang terbunuh dalam keadaan kafir pada perang Badar. Wa min Bani Asad bin Abdul Uzza Abul Bakhtari bin Hisham wa Zam'at bin Aswad wa Hakim bin Hizam. Naam. Dan dari suku Bani Asad bin Abdul Uzza utusan mereka adalah Abul Bakhtari bin Hisham yang nanti dia mati pula dalam perang Badar, dan Zam'ah bin Aswad ya yang juga mati dalam perang Badar Kubra, dan Hakim bin Hizam yang masuk Islam dan nanti kelak baik keislamannya. Naam. Wa min Bani Sahm Nubaihu wa Munabbih bin Hajjaj. Ya, dan dari suku Bani Sahm Nubaih dan Munabbih, dari mana kedua-duanya adalah merupakan anak Al-Hajjaj yang keduanya mati nanti dalam perang Badar terbunuh. Naam. Wa min Bani Jum'ah Umayyah bin Khalaf wa ghairuhum mimman la yu'addu min Quraisy. Dan dari tokoh Bani Jumah pemimpin mereka adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf inilah tuannya Bilal, yang menyiksa Bilal, yang menyeret Bilal di padang pasir Makkah di siang hari, menyiksanya, menimpakan batu di atas yakni baju di atas dadanya tak berbaju. Dan nanti dia akan mati pula di tangan Bilal dengan pedangnya Bilal pada peperangan Badar Al-Kubra. Dan masih ada lain-lainnya daripada tokoh-tokoh Quraisy yang tidak disebutkan oleh sejarah rincian namanya. Naam. Falamma ja'al yawmu allazi ta'addu lah. Itta'adu. Falamma ja'al yawmu allazi ta'addu lah. Wadhalika fi safarin ba'da thalathati ashhurin min bay'atil aqabati tsaniyah. I'taradahum iblisu la'anahullah bi hay'ati shaykhin jalilin 'alayhi battun tawaqqafa 'ala babid dar falamma ra'awhu waqifan 'ala babiha qalu man ash-shaykh qala shaykhun min ahli najd sami'a billadhi itta'attum lah fahadara ma'akum liyasma'a ma taqulun wa 'asa Allah yu'dimakum minhu ra'yan wa nushan qalu ajal pada khala ma'ahum la'anahullah. Insyaallah. Pada hari yang telah mereka sepakati bersama itu terjadi bulan Safar, ya setelah 3 bulan terjadinya perjanjian Bai'atul Aqabah yang kedua, kesepakatan kaum Ansar dan Nabi, ya. Maka datanglah iblis alaihi laknatullah dalam bentuk seorang laki-laki yang telah tua renta, memakai pakaian luar yang pakaiannya kasar, terbuat daripada kain yang tebal. Ya, dan dia berdiri di depan pintu tempat musyawarah tersebut. Tatkala mereka melihat dia berdiri di pintu, mereka bertanya, "Engkau ini siapa wahai orang tua?" Dia berkata, aku adalah seorang tua yang datang dari negeri Najd. Ya, dia, ya ini orang tua itu maksudnya, aku mendengar apa yang kalian telah sepakati untuk berkumpul di sini. Maka aku datang, dia menyebutkan dirinya. Maka dia datang untuk mendengarkan apa yang kalian katakan. Boleh saja dia dapat memberikan manfaat dan nasihat untuk kalian dengan pengalamannya. Maka mereka berkata, kalau begitu masuklah. Maka dia pun masuk bersama-sama mereka. Jadi dalam musyawarah itu ada di tengah-tengah mereka iblis alaihi la'natullah. dalam bentuk seorang laki-laki yang telah tua dari Najd. Mengapa dia katakan dari Najd? Ya, jawabannya, karena kalau dikatakan dia dari ahli Tihamah, dia tidak akan diterima masuk, karena mereka tahu ahli Tihamah itu lebih condong kepada Nabi, membela Nabi, pro kepada Nabi. Jadi ada Najd, ada Tihamah. Ya, kaum Ansar dari tempat namanya Tihamah, itu nama tempat, nama gunung, gunung Tihamah. Ya, maka bergabunglah bersama mereka iblis. Naam. فقال بعضهم لبعض إن هذا الرجل أي الرسول صلى الله عليه وسلم قد كان من أمره ما قد رأيتم فإن والله ما نأمنه على الوثوب علينا في من قد اتبعه من غيرنا فأجمعوا فيه رأيا فتشاوروا ثم قال قائل منهم وهو أبو البختري بن حشام احبسوه بالحديد وأغلقوا عليه بابا ثم تربصوا به ما أصاب أشبهه من الشعراء الذين كانوا قبله زهيرا والنابغة ومن مضى منهم حتى يأتيه الموت. Maka mereka pun berkata satu sama lain, sungguhnya Muhammad ini sebagaimana yang telah kalian ketahui bagaimana sepak terjangnya. Demi Allah, kita tak pernah merasa aman daripadanya jika dia nanti datang memerangi kita dengan orang-orang yang telah mengikutinya dari orang-orang di luar kita sana, maksudnya dari kaum Ansar, dari penduduk kota Yathrib. Maka sepakatilah apa tindakan yang harus kita ambil. Mereka pun bermusyawarah. Maka berkatalah salah seorang mereka memberikan usulan, namanya Abu Bakhtari bin Hisham. Menurut saya sebaiknya Muhammad itu kita penjara saja. Kita borgol, kita rantai, ya. Kita pasung dia, kemudian kita kunci pintunya penjara tersebut. Kemudian tunggulah sampai datang kepadanya kematian. Sebagaimana hal ini yang dahulu diperbuat orang untuk para penyair, sebagaimana Nabi Zuhair dan para penyair-penyair yang dipasung oleh kaumnya sehingga akhirnya mereka mati dalam keadaan terpasung. Ini usulan pertama. Ya, dahulu kala ada para penyair yang terkenal seperti Zuhair, Nabighah, yang mereka terkenal dengan syairnya yang mereka bisa menghancurkan dua suku agar berperang mendamaikan, yang peran mereka begitu penting kala itu. Mereka ditakuti, mereka disegani, kadang-kadang mereka dimusuhi, ya, mereka dipenjara, dipasung dan dibiarkan sampai kematian datang kepada mereka. Jadi ini usul pertama. Rantai Muhammad, borgol dia, pasung dia, sebagaimana diperbuat kepada para penyair yang dahulu. Naam. Qala Syekh An-Najdi wa huwa iblis la'anahullah. La, wallahi ma hadza lakum bi ra'yin. Wallahi la in habastumuhu kama taquluna la yakhrujanna amruhu min wara'il bab alladhi aghlaqtum dunahu ila ashabihi. Fala aushaku an yathibu alaikum fayantazi'uhu min aydikum summa yukathirukum bih hatta yaghlibukum ala amrikum ma hadza lakum bi ra'yin panzuru fi ghairi. Maka iblis yang ketika itu menjelma dalam laki-laki tua dari Najd berkata la'anallah. Ya, la wallah, kata iblis, tidak demi Allah. Iblis bersumpah juga dengan nama Allah. Tidak demi Allah. Karena iblis juga mengakui Allah sebagai Tuhan yang menciptakannya, pencipta alam semesta. Kata iblis, tidak demi Allah. Ini pendapat yang tak benar. Demi Allah, sekiranya kalian penjarakan dia, ya, sebagaimana yang akan katakan, maka akan keluarlah kabar berita tentang dia di penjara. Ya, dari belakang pintu ini yang telah kalian tutup, kalian bermusyawarah padanya, akan sampai kepada kawan-kawannya. Maka mereka kelak akan datang untuk membebaskannya, memerangi kalian, dan akan mengambilnya kembali dari tangan-tangan kalian. Kemudian dia akan memerangi kalian dengan seluruh pasukannya dan mengalahkan kalian atas urusan kalian ini. Ini bukanlah pendapat yang benar. Cobalah cari pendapat lain. Hanyalah dia, fungsi iblis itu datang, ya, untuk meluruskan pendapat yang salah. Kata iblis, kalau kan penjara dia, borgol dia, Nanti akan keluar informasinya sampai ke kaumnya, kepada sahabat-sahabatnya. Nanti dia, mereka akan datang membebaskannya. Kalau dia sudah keluar memerangi kalian dengan seluruh pasukannya, habislah kalian. Naam. Tsumma qala qa'il minhum nukhrijuhu min baini azhurina panan fihi min biladina fa iza ukhrija anna fa wallahi ma nubali aina zahaba wala haythu waqa'a wa ta'udu lana wahdatuna wa ulfatuna kama kanat. Ada yang kedua berpendapat, ya, menurut dia sebaiknya Muhammad kita usir dari negeri kita ini, kita keluarkan dia dari tengah-tengah kita, ya, jangan lagi bermukim di negeri kita. Jika dia telah keluar dari negeri ini, demi Allah kita tak peduli mau kemana dia pergi, biarkan dia dengan urusannya, ya, tak, kita tak usah pikirkan di mana dia kepergi, di mana dia akan turun singgah, ya. Biarkan dia dengan urusannya. Yang penting kita kembali bersama-sama, kita perbaiki urusan kita. Kita akan perbaiki persatuan kita sebagaimana sedia kala. Yang penting person ini, sosok ini harus kita keluarkan terlebih dahulu. Ya, ini pendapat kedua. Biarkan dia mau pergi kemana, mau datang kemana, mau kosingkan di mana, enggak urusan kita lagi. Yang penting urusan kita di tempat kita ini kita perbaiki kembali. Segala macam perselisihan antara kita, perpecah belahan antara kita, semua kita perbaiki kembali setelah mengusirnya. Apa kata iblis penasihat yang ikhlas? Tafadhal. Qala Syekhul Najdi, la'anahullah, la wallahi, ma hadza lakum bi ra'yin, alam taraw husna hadithih wa halawata mantiqih wa ghalab wa ghalabatuhu ala qulubir rijali bima ghalabatuhu wa ghalabatuhu ala qulubir rijali bima ya'ti bih. Wallahi law fa'altum dhalika ma amintum an yahilla ala hayyin minal arabi summa yasiru bihim ilaykum ba'da an yutabi'uhu hatta yata'akum bihim fi biladikum fayakhuza amrakum min aydikum summa yab'alu bikum ma arada dabbiru fihi ra'yan ghayra hadza. Maka berkatalah iblis yang dalam wujud Syekh An-Najdi, la'anahullah, semoga Allah melaknatnya, la wallah, demi Allah aku tak setuju, ini bukanlah pendapat yang benar. Tidakkah kalian mengetahui bagaimana indahnya retorikanya, betapa indahnya perkataannya, memikat, ya, dia dapat mengikat hati-hati manusia dengan apa yang dia bawa. Demi Allah, seandainya kalian lakukan itu, kalian usir dia, kalian tak pernah merasa aman. Nanti dia akan singgah pada satu kampung daripada kampung-kampung Arab, kemudian mereka bersatu, datang bersama-sama untuk memerangi kalian di negeri kalian ini. Mungkin tidaklah ada, ya, boleh saja mereka berkuasa mengambil hal ini dari kalian, kekuasaan dari kalian. Kemudian boleh saja mereka akan melakukan berbagai macam hal terhadap kalian, membantai kalian, membunuh kalian. Maka ini bukanlah pendapat yang benar. Carilah pendapat lain. Ini nasihat iblis. Ya, kalau akan usir dia, nanti dia akan datang dengan orang-orang yang diperdayanya, orang-orang yang ikut dengannya. Habislah kalian. Carilah pendapat lain. Naam. Faqala kabiru mujrimi. Faqala kabiru mujrimi Makkata Abu Jahl ibn Hisham la'anahullah, wallahi inna li fihi la ra'yan ma arakum wa qa'tum 'alayhi ba'du. Qalu ma huwa ya abal hakam? Qala ara an na'khudha min kulli qabilatin patan shabban jalidan nasiban wasitan fina summa nu'ti kulla fatan minhum saifan sariman summa ya'madu lillah fayatribuhu biha darbata rajulin wahid summa ya'madu ilaih fayatribuhu biha darbata rajulin wahidan fayaqtul wahidin rajulin wahidin fayaqtuluhu panastariha minhu fa innahum iza fa'alu dhalika tafarraqa damuhu fi qabaili jami'an falam yaqdir banu abdi manafin ala harbin ala harbi qaumihim jami'an paradu minna bil aqli fa aqalnahu lahum. Maka berkata iblis, maka berkatalah pembesar daripada tokoh kafir Quraisy Mekah namanya Mujahal bin Hisham, la'anahullah, semoga Allah melaknatnya, demi Allah aku punya ide, aku punya pendapat yang kalian belum terpikir ke arah itu. Ya, maka mereka bertanya, apa pendapatmu? Berkata Abu Jahal, menurut saya kita ambil daripada setiap suku-suku kita ini, daripada utusan-utusan kita ini, orang yang kuat, yang memiliki keahlian dalam bertempur, berperang, memiliki nasab yang baik di tengah-tengah kaumnya, orang yang paling ideal di antara suku tersebut, kemudian kita berikan kepada setiap mereka belati, atau kita berikan kepada setiap mereka pedang. Ya, kemudian mereka secara bersama-sama, secara serentak menikah Muhammad, membunuh Muhammad dengan bersamaan. Setelah itu kita akan istirahat. Sesungguhnya mereka, ya, jika telah melakukan hal itu kepada Muhammad, maka berarti seluruh suku itulah yang telah membunuh Muhammad, karena setiap suku mengutus perwakilannya. Dan tentunya suku Muhammad Banu Abdi Manaf tak akan mungkin mampu membalas, memerangi semua suku-suku di bawah Quraisy ini. Kalau mereka tak mampu, pasti mereka menerima daripada setiap kabilah tersebut untuk memberikan tebusan berupa unta. Maka kita bayar tebusan kepada Bani Abdi Manaf. Dalam hukum mereka, satu nyawa itu diganti dengan 100 ekor unta. Kata mereka, kita banyak, kita patungan, kita bunuh Muhammad, kita ganti tebus, bayar tebusan kepada keluarganya Bani Abdi Manaf. Sekiranya mereka ingin perangi kita semua, tak sanggup mereka, karena suku kita banyak, darah Muhammad tercecer pada setiap suku. Inilah pendapat siapa? Abu Jahal. Naam. وقال الشيخ النجري لعنه الله القول ما قال الرجل هذا رأي هذا الرأي لا رأي غيره ووافق القوم على هذا الاقتراح الآثم بالإجماع ورجع القوم إلى بيوتهم وقد صمموا على تنفيذ هذا القرار فورا. Ya, berkata Asy-Syaikh An-Najdi, jelmaan iblis alaihi la'natullah, pendapat yang benar adalah apa yang dikatakan oleh laki-laki, maksudnya Abu Jahal. Inilah pendapat yang benar. Aku tak melihat ada pendapat lain yang lebih baik daripada pendapat ini. Maka mereka pun sepakat untuk mengeksekusi pendapat tersebut. Pendapat yang tentunya berlumuran dengan dosa. Ya. Mereka pun segera pulang masing-masing ke kaumnya. Mereka bersiap-siap untuk menjalankan apa yang telah mereka sepakati tersebut, membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabar berikutnya? Tunggu saja di kesempatan akan datang insyaallah. Kalau tak sabar antum baca sendiri bukunya. Kalau enggak paham, belajar seminggu ini bahasa Arab sama Ustaz Ibrahim. Allah taala alam sallallahu alaihi wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad.